Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita masih berada pada pembahasan kitab Adda'u wad-dawa. Adda' penyakit, wad-dawa dan obatnya. Dan ini adalah pembahasan yang sangat penting, terlebih jika yang dimaksud adalah penyakit-penyakit hati seperti kesyirikan, kekufuran, nifak, kemunafikan, al-kibr, kesombongan, al-hasad, al-hiqd, al-ghil, al-khiyanah. Ini penyakit-penyakit hati, ya, yang kita semuanya memohon kepada Allah agar kita diselamatkan dari penyakit-penyakit tersebut. Karena tidaklah ada penyakit kecuali memiliki akibat yang buruk. Demikian juga penyakit badan. Kita ingin agar jasad kita selamat dari penyakit-penyakit badan. Dan sudah kita baca bersama bahwasanya setiap penyakit ada obatnya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hanya saja, alimahu man alimah, jahilahu man jahilah. Yang tahu, tahu. Yang tidak tahu, tidak tahu. Ada yang dimudahkan oleh Allah mengetahui obatnya. Diketahui. Tetapi ada yang belum menjumpai obat bagi penyakit tersebut. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di antara yang sudah kita bahas, terakhir kita bahas bahwasanya doa, waddu'a'u min anfa'il adwiyah. Doa itu adalah obat yang paling bermanfaat bagi semua penyakit. Penyakit hati, penyakit badan, ya. Doa adalah obat. Jangankan penyakit badan, yang lebih parah dari itu, kesyirikan, kekufuran, ini adalah obat yang sangat bermanfaat. Pernah suatu saat disebutkan kisah tentang sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah ini sahabat yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Berbakti kepada ibunya. Tinggal ibunya saja. hanya saja sayang ibunya musyrik, musyrikah, belum lagi beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi syariat Islam mengajarkan untuk kita terus berbakti kepada kedua orang tua kita walaupun mereka adalah orang-orang yang kufur kepada Allah. Berbuat baik kepada mereka dalam urusan dunia. Mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam, menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam dalam keadaan menangis. Wassalam, ya Rasulullah, ibu saya mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini, seperti ini. Kemudian Abu Hurairah meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, doakan ibu saya. Ibunya berarti sedang dalam keadaan sakit. Sakit apanya? Hatinya. Sakit yang sangat parah. Sakit kekufuran. Tidak mau beriman kepada Rasul. Tidak mau memeluk agama yang mulia ini. Bahkan mencela, mencerca Rasul. Tetapi Abu Hurairah tidak putus asa. Setiap saat berdakwah, setiap saat mengajak, sampai akhir kejadian itu mendengar celaan dari sang ibu menyebabkan Abu Hurairah menangis dan lari datang kepada Nabi dalam keadaan bersedih, kemudian meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, doakan. Di saat itu Nabi berdoa kepada Allah agar sang ibu, yakni ibunya Abu Hurairah, mendapatkan hidayah. Pulanglah Abu Hurairah ke rumahnya. Begitu akan masuk ke rumahnya, mengetuk pintu, ternyata tidak dibuka oleh sang ibu. Justru terdengar suara air dari dalam, seperti orang mandi, memang mandi sang ibu. Ditunggu oleh Abu Hurairah dari luar pintu, sampai kemudian dibuka oleh sang ibu. Ternyata sang ibu mandi, ya, untuk mensucikan dirinya, dan untuk mengucapkan kalimat, dua kalimat syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk ke dalam agama Islam. Maka Abu Hurairah kembali lagi kepada Nabi alaihi salatu wassalam, menangis. Hanya saja tangisannya berbeda. Tangisan yang pertama adalah tangisan kesedihan, tangisan yang kedua adalah tangisan kebahagiaan. Coba lihat, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, doa memang obat yang sangat bermanfaat, paling bermanfaat. Dan sudah kita bacakan pada kesempatan yang telah lalu, ya, di antara sabda Nabi alaihi salatu wasalam yang diriwayatkan dari beliau adalah hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, di mana Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, "Ad-du'a'u silahul mu'min." Doa itu senjatanya seorang mukmin. Ya, doa itu senjatanya seorang mukmin. Dan sudah kita dengar bersama bagaimana kisah perang Badar. Ya. Tidak ada senjata yang lengkap dimiliki oleh Rasul dan para sahabat karena memang tidak dipersiapkan, tidak menyangka akan terjadi perang besar seperti itu. Namun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki senjata, kaum mukminin memiliki senjata yang tidak dimiliki oleh orang-orang kafir. Musyrikin Arab yang tidak dimiliki oleh Abu Jahal, yang tidak dimiliki oleh musyrikin Quraisy, yaitu apa? Ad-du'a mukhlishan lillah, doa yang betul-betul tulus dipanjatkan kepada Allah. Di malam hari sebelum perang Badar, Nabi beristighatsah, berdoa kepada Allah di masa sempit. Dan kemudian Allah memberikan pertolongan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ini pembahasan yang terakhir, ya, yang kita baca dan kita sebutkan pada pertemuan yang telah lalu. Bismillah. Kita akan melanjutkan ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau berkata, walahu ma'al bala' salasu maqamat. Doa itu, kata beliau, ya, kalau dihadapkan kepada bala, kepada penyakit, kepada musibah, kepada kesusahan, kesempitan, doa itu kalau berhadapan dengan bala, itu ada tiga keadaan. Ya. Tidak ada keadaan yang keempat. Hanya ada tiga keadaan. Ahaduha yang pertama, an yakuna aqwa minal bala fayadfa'uhu. Doa itu ketika berhadapan dengan bala lebih kuat dari bala. Doanya kuat. Sehingga doa itu mengalahkan bala. Terangkatlah bala, sirnalah bala dan penyakit itu. Kalau kita mau berikan contoh tadi, doa-doanya Rasul. Doa Rasul ketika perang Badar. Berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian dikabulkan oleh Allah, dikirim oleh Allah 1000 malaikat. Iya. Doanya lebih kuat daripada bala. Sehingga otomatis kalah bala itu. Bala ini ya berbagai macam kejelekan, penyakit semuanya. Penyakit badan, ya. Penyakit hati, ya, ya. Nah. Wabillahi taufiq. Kemudian yang kedua. Keadaan yang kedua, an yakuna adha'afa minal bala. Ada doa, tapi doa itu lemah. Kalah dengan bala, doanya lemah. Fayaqwa alaihil bala'u. Maka bala itulah yang ya menguasai doa. Ya, ini maksudnya bermanfaat doa itu. Bukannya tidak bermanfaat. Ya. Tetapi bala itu masih tampak, ada. Fayusabu bihil abd. Hamba itu tetap mendapatkan bala, walakin tetapi qad yukhaffifuhu wa in kana dha'ifan. Tetapi doa itu ya meringankan bala yang dirasakan oleh seorang hamba meskipun sedikit. Ya. Doa lemah mungkin ya. Kurangnya tawakal kepada Allah, doanya biasa saja, enggak serius dalam berdoa. Ya. Kadang orang lupa dengan doa. Sakit, datang ke dokter ini, ke rumah sakit ini, terus semangat, luar biasa. Lupa doa kepada Allah. Kalaupun berdoa, biasa. Yang dia pikirkan adalah sebab-sebab tadi yang sedang dia tempuh. Lupa dengan doa kepada Allah. Padahal doa kepada Allah adalah obat yang paling bermanfaat. Kemudian keadaan yang ketiga, an yataqawama wa yamna'u kullu wahidin minhuma sahibahu. Doa dan penyakit atau bala itu seimbang. Sehingga keduanya saling apa berhadapan. Dan tentunya ma'asyiral muslimin, ya, tiga keadaan ini ya adalah kenyataan yang ada ketika doa berhadapan dengan apa? Bala. Ketika doa berhadapan dengan bala. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kalau panjenengan mendengar tiga perkara ini, ya, baik keadaan yang pertama, keadaan yang kedua, atau keadaan yang ketiga, doa bermanfaat atau tidak? Bermanfaat, semuanya bermanfaat. Seorang berdoa saja sudah dapat pahala dari Allah Jalla wa'ala. Jadi tidak pernah ada orang yang menyesal ketika dia berdoa kepada Allah. Yeah. Yeah. Dan nanti akan dibahas oleh beliau kenapa doa itu menjadi lemah. Yeah. Sebagaimana diterangkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa doa saya lemah? Yeah. Kenapa doa yang saya panjatkan ini lemah? Ada sebab-sebabnya. Tetapi yakinilah bahwasanya doa itu bermanfaat. Oleh karena itu, Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan beberapa hadis, beberapa riwayat yang menunjukkan manfaat doa. Jadi doa itu bermanfaat. Adapun ayat sudah kita dengar bersama. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa kamu. Kita yakin Allah tidak pernah mengingkari janji. Kita yakin Allah subhanahu wa ta'ala selalu benar dalam ucapannya. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Siapa yang lebih benar ucapannya daripada Allah. Mesti akan ada manfaatnya. Adapun riwayat, ya di sini Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan beberapa riwayat. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa qad rawa al-Hakim fi sahihihi, al-Imam al-Hakim Abu Abdullah An-Naisaburi rahimahullah meriwayatkan di dalam sahihnya, yani maksud sahihnya adalah al-Mustadrak al-Hakim, min hadithi Aisyata radhiyallahu ta'ala anha, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, annaha qalat, berkata Aisyah, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, la yughni hadarun min qadar, wad-du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil, wa innal bala' la yanzilu, fayalqahu ad-du'a'u, faya'talijani ila yaumil qiyamah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, wad-du'a yanfa'u, doa itu bermanfaat, kata Nabi. Bermanfaat untuk perkara yang sudah turun. Penyakit sudah turun. Musibah sudah turun. Musibah sudah menimpa. Apakah doa itu bermanfaat? Iya. Nabi mengatakan doa itu bermanfaat untuk menghadapi apa yang sudah turun dari penyakit, apa yang sudah turun dari musibah. Wa mimma lam yanzil, sebagaimana doa juga bermanfaat dari perkara yang belum turun, yang seharusnya turun, yang akan turun tidak jadi turun, yang akan menimpa tidak jadi menimpa. Jadi doa itu bermanfaat bagi perkara yang sudah turun atau yang belum turun. Wa innal bala la yanzilu, dan sungguh ketika bala, musibah, penyakit itu turun, fayalqahu du'a, akan dihadang oleh doa. Jadi bermanfaat doa itu. Ketika musibah atau bala itu turun, dihadapi, dihadang oleh doa, fayaktalijani ila yaumil qiyamah, terus berhadapan, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wabillahi taufiq. Hadis ini dikatakan oleh Al-Hakim, hadza haditsun sahihul isnad. Hadis ini sahih sanadnya. Namun Adz-Dzahabi rahimahullah, ya, menyebutkan bahwasanya di dalam sanad riwayat ini ada seorang yang bernama Zakaria. Wa Zakaria mujma'un ala dha'fihi. Zakaria ini disepakati dia orang yang lemah. Ya. Lemah. Tetapi ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah, ayat yang sudah kita baca, ya, dalil bahwasanya memang doa sangat bermanfaat. Tayib. Wa fihi aidan, di dalam Mustadrak juga, min hadithi Ibni Umar, dari sahabat Ibnu Umar, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ad-du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil, fa'alaikum ibadallah bid-du'a. Ini jalan yang lain, sahabat yang lain, Ibnu Umar. Dan hadis kalau lemah, kemudian lemah, ya lemahnya tidak begitu sangat, itu bisa menguatkan satu dengan yang lain. Ya, ibarat orang yang sakit, ya, kalau sakitnya itu, ya, apa namanya, ringan, dia masih bisa berjalan dipapah, ya, dia tiduran diangkat dipapah, ya, bisa berjalan. Demikian pula hadis, ya, kelemahan hadis itu bertingkat-tingkat. Ada hadis yang tidak bisa dikuatkan sama sekali, seandainya yang meriwayatkan adalah seorang pendusta. Pendusta. Ibarat orang sudah mati, diangkat oleh berapapun tidak bisa apa? Berjalan. Ya. Atau orang yang koma, ya, diangkat pun tidak bisa berjalan. Intinya ma'asyiral muslimin, ada riwayat yang lain yang semakna dengan hadis tadi yang di atas, yang di dalam sanadnya ada seorang yang bernama Zakaria. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ad-du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Doa itu, kata Rasul, sangat bermanfaat untuk perkara yang sudah turun atau belum turun. Fa'alaikum ibadallah biddu'a. Maka hendaknya kalian, wahai hamba-hamba Allah, serius dalam berdoa. Maka hendaknya kalian, wahai hamba-hamba Allah, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa fihi aydan min hadithi Thauban, la yaruddul qadara illa du'a, wa la yazidu fil umri illa albir, wa innar rajula la yuhramu rizqu bidzanbin yusibuhu. Disebutkan pula di dalam riwayat yang lain, ya, di dalam riwayat yang lain, ya, yang maknanya kurang lebih, ya, sama, yang menunjukkan doa itu sangat bermanfaat. Ya. Wabillahi taufik. Bisa difahami insyaallah, ya. Nah. Wabillahi taufik. Sekarang kita akan masuk kepada pembahasan, ya. Kenapa doa itu bisa lemah? Sebagaimana kenapa doa itu bisa kuat? Akan dibahas dua sisi ini oleh Ibnul Qayyim. Diawali dengan, ya, beberapa perkara atau perkara yang menjadikan doa itu kuat. Faslun. Beliau menyebutkan sebuah fasal. Wa min anfa'il adwiyah al-ilhahu fid du'a. Di antara yang sangat bermanfaat dari doa-doa seorang hamba, dan ini menjadikan doa itu menjadi kuat, adalah al-ilhah. Ilhah itu artinya merengek. Betul-betul minta-minta, memelas, merengek, mengulang-ulang fit doa dalam berdoa. Ya. Orang kalau minta kepada saudaranya, itu ada yang seperti ini modelnya. Sampai yang tadinya taib, yakni padahal manusia itu miskin, fakir, ya. Lalu apa tidakkah lebih pantas ketika kita minta kepada Allah, Zat yang Maha Kaya, kita minta kepada Allah dengan merengek kepadanya, dan Allah suka, mencintai orang-orang yang merengek kepada Allah ketika berdoa. Wabillahi taufik. Ya. Sungguh aneh ketika minta kepada orang merengek-rengek, ya, meminta-minta, padahal tidak terpuji yang seperti ini. Ya. Namun di hadapan Allah dia tidak meminta-minta dengan serius. Padahal Allah Zat yang Maha Kaya. Inilah di antara perkara yang menjadikan doa itu kuat. Seorang merengek ketika minta kepada Allah. Wa qad rawa Ibnu Majah fi sunanih. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al-Imam Ibnu Majah, di dalam Sunan Ibnu Majah, ya. Min hadithi Abi Hurairah, dari hadis Abu Hurairah, qala, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Barang siapa tidak berdoa kepada Allah, barang siapa tidak minta-minta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Ya. Kalau sampai ada orang tidak minta kepada Allah, ya, Allah murka. Artinya, semakin banyak orang minta kepada Allah, semakin dicintai. Ya. Ya. Katanya kita yakin Allah Maha Kaya. Katanya kita yakin Allah Maha Kuasa, kok tidak minta kepada Allah? Kurang dalam minta kepada Allah. Kalau memang kita yakin Allah Maha Kuasa, tentunya kita minta kepada Allah. Ya. Coba lihat bagaimana Nabi alaihi salatu wasalam di malam perang Badar mengangkat kedua tangan beliau sampai kelihatan ketiak beliau. Berdoanya lama, meminta diulang-ulang sampai sahabat yang melihatnya kasihan melihat Rasul. Sampai baju beliau jatuh. Di saat itu Abu Bakar di belakang Rasul, ya, mengatakan, ya Rasulullah, Allah pasti akan mengabulkannya. Cukup ya Rasulullah. Yani kasihan melihat Rasul alaihi salatu wasalam. Itu Rasul alaihi salatu wasalam. Sampai posisi tangan untuk meminta ini betul-betul menunjukkan fakir dan butuhnya. Ya. Minta kepada Allah, mengangkat ke atas langit. Itu Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Doa Nabi itu terkabul. Ya. Seandainya Rasul berdoa sekali, dua kali, terkabul. pantas untuk dikabulkan karena keikhlasan beliau dan kedekatan beliau di sisi Allah sebagai kekasih Allah, Khalil. Namun beliau tidak mencukupkan untuk sedikit dalam berdoa, diulang-ulang diminta, merengek kepada Allah Jalla wa'ala. Di dalam hadis yang lain, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi berkata, la ta'jazu fid du'a, jangan kalian menjadi orang yang malas sampai tidak mau dan tidak mampu berdoa. Berdoa saja tidak mampu. Berdoa kok tidak mampu? Kalau mengangkat barang mungkin kita bisa mengatakan saya tidak mampu. Tapi kalau sampai tidak mampu berdoa, ya subhanallah, betul-betul orang yang malas. Jangan kalian menjadi orang yang malas sampai tidak mampu untuk berdoa. Karena sungguh tidak pernah seorang itu binasa selama dia berdoa kepada Allah. Artinya, di sini ada perintah, anjuran untuk memperbanyak doa. Wa dzakara al-Auza'i an az-Zuhri an Urwah an Aisyah, diriwayatkan dari Urwah ibn Zubair dari Aisyah istri Rasul alaihi salatu wassalam, Nabi pernah bersabda, innallaha yuhibbu al-mulihina fid du'a, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang merengek-rengek di dalam berdoa. Iya. Wabillahi taufiq. Di dalam catatan kaki disebutkan, lafaz doa atau lafaz hadis yang lain, afdalud du'a, seafdal-afdal doa adalah al-ilhah. Ilhah yakni merengek-rengek alallah kepada Allah. Wa tadarru' ilaihi, dan merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq. Terakhir dalam fasal ini, Ibnu Qayyim rahimahullah menukilkan sebuah riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab Az-Zuhud, kitab tentang zuhud. Wa fi kitab Az-Zuhdi lil Imam Ahmad an Qatadah qala muwarriq ma wajadtu lil mu'min masalan illa rajulan fil bahri ala khashabah فهو يدعو يا ربي يا ربي لعل الله عز وجل أن ينجيه. Dalam kitab Zuhud karya Imam Ahmad bin Hanbal, ada seorang ulama mengatakan perumpamaan seorang muslim yang baik, perumpamaan seorang mukmin adalah ibarat seorang yang berada di tengah lautan. Seorang mukmin yang baik dalam berdoa ibarat seorang yang berada di tengah lautan, di tengah lautan yang luas, dan dia mengapung hanya dengan membawa satu lembar kayu saja, satu potong kayu. Di tengah laut dia terapung karena sepotong kayu yang dia pegang. Bayangkan di tengah lautan. Ketika itu dia berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Kira-kira bagaimana doa seorang mukmin dalam keadaan seperti itu? Mesti dia akan merengek kepada Allah. Dia berharap Allah menyelamatkannya. Karena dia yakin tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan kecuali siapa? Allah. Kayu. Apa faedah kayu itu? Mungkin dia masih bisa berpegang dengan kayu dan mungkin dia tidak akan tenggelam. Namun, apakah dia masih memiliki kekuatan untuk memegang kayu tadi? Kalaulah dia masih memiliki kekuatan untuk memegang kayu tadi, apakah dia yakin dia akan selamat dengan hewan-hewan yang buas yang ada di dalam lautan? Sehingga seorang mukmin yang baik dalam berdoa, perumpamanya adalah seperti ini. Bayangkan diri kita dalam keadaan seperti itu. Begitulah seharusnya seorang dalam berdoa kepada Allah. Dengan itu doa menjadi kuat. Bi'idnillah ya azza wa jalla. Sepertinya banyak hal yang harus kita perbaiki dalam kita berdoa kepada Allah jalla wa ala. Terkadang seorang berdoa tidak ngerti apa yang diminta. Tidak tahu apa yang diminta. Ya. Ya. Karena hanya mengikuti saja. Ya. Ya. Kita pernah melihat ada, atau apa namanya, mungkin ada yang pernah melihat ada orang tawaf, ya, dipimpin. Ya. Ada yang memimpin. Padahal Rasul tidak mengajarkan seperti itu. Ya. Allahumma, belakangnya Allahumma, ini a'udzubika, bareng-bareng semuanya. Tidak ngerti apa yang dia minta. Ya. Panjang pendeknya salah, ya. Bahkan kadang ada kalimat yang justru kalau didengar maknanya tidak baik, ya. Ketika tawaf, ya, tidak ada doa khusus kecuali hanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ketika seorang berada di rukun Yamani sampai Hajar Aswad, membaca doa itu saja. Rabbana atina fid dunya hasanah. Selebihnya doa apa saja dengan bahasa Anda silakan. Doa apa saja. Hajat kita beda-beda. Ya. Ya. Hajat kita beda-beda. Yang belum punya istri minta kepada Allah apa? Istri. Ya. Ya. Yang belum punya anak minta kepada Allah apa? Anak. Ya. Nah, kalau yang mimpin, ya Allah beri saya istri, padahal ini sudah punya, ya, alhamdulillah ada lagi. Ya. Ya. Baik. Ya. Atau mungkin apa namanya, yang ini apa namanya, minta mobil, ini hajatnya beda lagi. Nah, sudah kebanyakan mobil, dia kepingin jual mobil malah. Ya, ya. Hajatnya beda-beda. Maka akan semakin khusyuk ketika seorang berdoa dengan apa yang dia pahami, apa yang dia mengerti. Ya. Ketika tawaf, berdoalah dengan doa apa saja. Boleh dia gunakan untuk berzikir, tasbih, tahmid, takbir. Boleh dia gunakan untuk apa? Ya, membaca Al-Quran dari ayat yang dia hafalkan. Ya. Boleh dia meminta dengan doa apa saja, dengan apa yang dia fahami. Ya. Karena dia merasa doanya atau dosanya banyak, dia memperbanyak Rabbighfirli, ya Allah ampuni saya, ya Allah. Ya. Sambil teringat dosa-dosanya yang telah lalu, minta kepada Allah agar diampuni. Intinya, ya, seorang mukmin hendaknya berdoa seperti permisalan orang ini. Dia mengerti apa yang dia minta, dan dia sungguh-sungguh dalam meminta kepada Allah, dan bukan sekali dia meminta, terus minta kepada Allah. Ibarat seorang yang memegang kayu di tengah lautan yang luas, dia meminta kepada Allah, berharap Allah menyelamatkan dia di tengah kesempitan itu. Dan tidak ada yang susah bagi Allah. Ya. Tidak ada yang susah bagi Allah. Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, ya, apa yang terjadi pada beliau? Dilemparkan ke tengah lautan, kemudian masuk ke dalam perut ikan. Masuklah Nabi Yunus ke dalam kegelapan yang demikian gelap. Zulumat. Kegelapan di atas kegelapan. Kegelapan perut ikan, kegelapan lautan, kegelapan malam. Coba bayangkan, tidak bisa dibayangkan betapa sempitnya keadaan Nabi Yunus ketika itu. Diuji oleh Allah. Ada bala, ada ujian, musibah menimpa Nabi Yunus. Di tengah lautan. Di saat itu, Nabi Yunus merengek minta kepada Allah. Meminta ampun kepada Allah. Mengucapkan kalimat tauhid. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Pengakuan yang jujur, pengakuan yang tulus, permintaan yang tulus dari seorang nabi. Maka Allah pun menyelamatkan Nabi Yunus alaihi salatu wassalam dari kegelapan itu. Yang kalau menurut perhitungan kita, ya tidak mungkin akan apa? Selamat. Tidak akan selamat. Tidak mungkin selamat. Tetapi kita berbicara di hadapan kudrah. Kudrahnya Allah. Kekuasaannya Allah. Ya. Wabillahi taufik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara perkara yang menjadikan doa itu ya menjadi kuat. Sebaliknya, faslun, Ibnul Qayyim menyebutkan sebuah fasl yang menyebutkan tentang perkara yang menjadikan doa itu lemah, cacat, yaitu lawan dari yang pertama tadi. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa minal afat allati tamna'u tarattuba athari du'a alaihi an yasta'jila al-'abdu wa yastabti al-ijabah fayastahsira wa yada'a ad-du'a. Di antara cacat yang mencacati doa sehingga doa itu tidak memberikan asar, pengaruhnya sangat lemah, adalah seorang hamba tergesa-gesa di dalam berdoa. Yang dimaksud tergesa-gesa adalah yastabti al-ijabah, merasa lambat Allah memberikan jawaban. Allah lambat dalam memberikan jawaban. Mana pengkabulan Allah? Saya sudah berkali-kali doa, saya sudah minta. Mana ijabahnya Allah? Fayastahsir wa yada'ad du'a, maka dia pun berbalik dan meninggalkan doa. Ini namanya orang yang tergesa-gesa. Wabillahi taufiq. Merasa lama, dia pun meninggalkan. Wabillahi taufiq. Seorang yang naik kendaraan, kemudian macet, di tengah jalan tol. Kalau dia berakal, saya pikir tidak akan meninggalkan apa? Mobilnya. Sudah, sabar saja sudah. Lambat memang, tapi dia memiliki keyakinan insya Allah akan apa? Sampai biiznillah azza wajal. Mobilnya sehat, mobilnya baru, jalannya baik, cuman macet itu saja. Tunggu. Sabar. Lah ini kita sedang berada di hadapan Allah jalla wa'ala yang telah menjanjikan pasti akan dikabulkan, kemudian merasa lambat. Doa kita tidak dikabul-kabulkan oleh Allah. Kemudian setelah itu meninggalkan doa. Ya, lebih parah daripada orang tadi yang meninggalkan apa? Ya, mobilnya. Tinggalkan mobilnya, sudah. Parah orang ini. Ya. Padahal ini urusan dunia. Ya, urusan mobil. Lalu bagaimana ketika seorang kemudian meminta kepada Allah sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, kemudian dia menganggap Allah belum mengabulkan. Sepertinya Allah tidak mengabulkan. Tidak ada faedahnya. Kemudian dia berpaling, meninggalkan doa. Kata Ibnul Qayyim, Ibnul Qayyim membuat permisalan. Kalau tadi saya permisalan, ini permisalan yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim lebih baik. Ibnul Qayyim mengatakan, wahuwa bimanzilati man badara badran aw gharasa ghirasan faja'ala yata'ahaduhu wa yusqiyahu falamma istabta'a kamalahu wa idrakahu tarakahu wa ahmalahu. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, perumpamaan orang ini ibarat orang yang menanam biji jagung atau yang lain ditanam. Menanam tanaman, kemudian setelah itu tumbuh. Setiap hari dia siram, setiap hari dia perhatikan, ada rumput dia cabut. Tapi kok lama sekali ini? Falamma istabta'a, ketika dia menganggap kok lama, enggak besar-besar, mana hasilnya, mana buahnya? Tarakahu, setelah itu dia tinggalkan. Ibarat seperti itu. Nanam padi, sudah umur seminggu, kok baru segini? Dua minggu. Setelah dua minggu dia tinggalkan. Tidak ada petani yang seperti itu, kan demikian. Sabar. Wabillahi taufik. Ini orang yang seperti ini tidak berakal. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Tentang masalah ini, disebutkan dalam riwayat yang banyak. Riwayat yang banyak barangkali kita akan baca. Baik. Alhamdulillah tinggal sedikit. riwayat yang pertama, ya, fi sahihil Bukhari, di dalam sahih Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda, ya, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, akan dikabulkan doa kalian selama kalian tidak tergesa-gesa. Demikian kata Nabi. Yaqul, yang dimaksud tergesa-gesa, kata Nabi, seorang berkata, da'autu, saya sudah berdoa, saya sudah berdoa, tapi Allah tidak mengabulkan untuk saya. Ya. Ya. Nah, kadang kalau kita minta nasihat, ya, kepada orang tua kita, bu, saya seperti ini, doa nak, sudah bu, sudah doa nak, doa lagi, sudah. Ini sama saja, kurang lebih demikian maknanya. Lawang dinasihati suruh doa kok, jawabannya apa? Sudah. Doa lagi. Ya, merengek. Ya. Karena doa itu mesti bermanfaat. Kata Nabi SAW, doa itu dikabulkan oleh Allah banyak bentuknya. Bisa jadi Allah kabulkan, ya, sesuai dengan apa yang dia minta. Minta rumah, dikasih rumah. Minta mobil, dikasih mobil. Minta sehat, dikasih sehat. Atau Allah berikan apa yang dia minta dalam bentuk yang lain. Ya. Dia minta sehat, belum Allah beri kesehatan, tapi Allah beri keimanan yang lebih. Allah ampuni dosa-dosanya dengan sebab doa itu. Berarti dikabulkan juga, bentuknya lain. Ya. Atau Allah akhirkan nanti pada hari kiamat, tidak pernah akan sia-sia. Seorang yang berdoa kepada Allah akan diberikan nanti di hari kiamat, lebih baik dari apa yang dia minta. Ya. Maka jangan seperti yang dikatakan oleh Nabi, ada orang yang mengatakan, saya sudah doa, saya sudah doa, tapi belum dikabulkan. Dari mana kamu tahu doamu belum dikabulkan? Su'udzan kepada Allah. Allah sudah mengabulkan doamu dengan menghapuskan dosa-dosamu. Allah sudah mengabulkan doamu dengan mempersiapkan sesuatu yang lebih baik di akhirat nanti. Jangan su'udzan kepada siapa? Allah Jalla wa'ala. Wabillahi taufiq. Wa fi sahihi Muslim, dalam sahih Muslim, Nabi pernah bersabda, la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi ismin aw qati'ati rahim ma lam yasta'jil. Doa itu mesti akan dikabulkan oleh Allah selama dia tidak berdoa dengan doa yang isinya dosa, dengan doa yang isinya memutuskan silaturahim, dan selama dia tidak tergesa-gesa. Nabi ditanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud tergesa-gesa dalam berdoa? Nabi menjelaskan, yang dimaksud tergesa-gesa dalam berdoa adalah seorang berdoa kemudian mengatakan, saya sudah doa, saya sudah doa, saya sudah doa, falam aro yastajib li, namun saya tidak melihat Allah mengabulkan doaku, kemudian dia meninggalkan doa. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin, disebutkan di sini, ya, wa fi musnad Ahmad, di dalam musnad Imam Ahmad, dari hadis Anas bin Malik, Rasul pernah bersabda, la yazalul abdu bi khairin ma lam yasta'jil. Seorang hamba akan terus mendapatkan kebaikan, kebaikan, kebaikan dari Allah selama dia tidak tergesa-gesa. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yasta'jil, bagaimana seorang itu dikatakan tergesa-gesa? Qal, kata Nabi alaihi salatu wasalam, seorang dikatakan tergesa-gesa ketika dia mengatakan, qad da'autu rabbi, saya sudah doa kepada Allah, falam yastajib li, namun sayang Allah belum mengabulkan doaku. Ini orang yang tergesa-gesa. Dan sungguh ini su'udzan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Demikian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ada dua hal yang telah disebutkan oleh Ibnul Qayyim yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Yang pertama, yaitu sebab yang menjadikan doa itu menjadi kuat, di antara yang menjadikan doa menjadi kuat, dan di antara perkara yang menjadikan doa itu apa? Menjadi lemah. Ya. Dan berikutnya insyaallah Ibnul Qayyim akan menyebutkan beberapa fasal yang semakna dengan ini. Akan disebutkan beberapa perkara yang menjadikan doa itu kuat, dan juga doa yang menjadikan, atau perkara yang menjadikan doa itu lemah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menuntut ilmu, memahaminya dan mengamalkannya. Wassallallahu wasallam ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.